Para murid sekolah dasar Mulyo Asri 2 Ampel Gading, Malang, Jawa Timur ini menangis tersedu-sedu saat bangku sekolah mereka akan diambil oleh perajin mebel. Beberapa murid bahkan tetap berusaha mempertahankan bangku yang sudah akan diangkut. Pihak pemasok beralasan meja dan kursi terpaksa diambil paksa karena pemerintah Kabupaten Malang belum membayar pengadaan 500 set bangku sejak tahun 2006 lalu. Pak Yusuf Kala, ya. Pak Wiranto, hanya hati yang sangat kelam yang tidak merasa kesedihan dalam menonton itu tadi. Bahkan yang mengambil bangku itu pun tidak menggunakan semua kekuatannya ya. Dari anak-anak kecil yang menahannya. Gurunya berdoa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sampai meminta tolong langsung ke Tuhan. Padahal ada wali kota, ada gubernur, ada presiden. Bantu kami mengerti Bapak, bahwa dalam kepemimpinan Bapak, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ya, kasus ini memang sangat tragis, terjadi di Malang beberapa bulan yang lalu. Saya kebetulan ada di Surabaya beberapa hari setelah itu besoknya, dan saya minta gubernur untuk apapun ini harus bangku itu tidak boleh diambil, bayar dari dana apa saja, yang penting terbayar oleh kabupaten atau gubernur. Kalau tidak saya bayar, karena ini tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi kalaupun saya akan dan tidak akan pernah terjadi, karena di samping memang setiap pengadaan harus jelas kontraknya, harus jelas dananya, tapi yang esensi begini apapun harus diatasi, apapun yang diatasi, karena bangku ini sangat prinsip pokok, sangat penting untuk suatu pendidikan. Jadi esensinya di situ bahwa tidak bisa membedakan antara yang mana yang penting dan tidak penting, dan ini sangat penting karena itu jangan terjadi lagi seperti ini. Untungnya semua kata-kata calon presiden itu juga direkam ya. Sehingga suatu ketika ini kan bisa diputar kembali ya. Iya. Tetapi kita tahu bahwa Pak Yusuf Kala bukan tipe pribadi yang akan lupa. Karena tidak ada pemimpin yang lebih berbahaya daripada pemimpin yang lupa. Sahabat Indonesia yang super, dalam segmen berikutnya kita akan bahas tiga proses kepemimpinan. Yang pertama, meneladankan. Yang kedua, menganjurkan. Dan yang ketiga, mengharuskan. Tidak ada kepemimpinan yang bisa berhasil hanya dengan meneladankan atau menghimbau. Harus ada kekuatan di balik kelembutan. Semua hati yang keemasan juga hati yang kuat sekali mencegah supaya kayu jati yang indah itu tidak terbakar jadi arang. Kita kembali lagi.